ada meriah gatel melulu, gatel melulu. Bapak ibu gak pernah nitip perlengkapan tempuh. Aduh hai sayang, enaknya dikit, enak dog.